Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa ma yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Baik rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah, bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini untuk kesekian kalinya kita bisa berkumpul di dalam sebuah majelis yang mulia ini dalam rangka membahas sebuah kajian keislaman yang alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema seputar kenaikan harga BBM yang insyaallah ini sudah tahu semua informasinya ya, sampai hari ini sampai jam ini ya, ini di kota Jakarta masih terjadi keributan luar biasa ya. Kemudian di kota Makassar juga informasi terakhir dari rekan di Makassar, di sana mati total di Makassar ya, banyak warga yang tidak bisa beraktivitas ya. Kemudian di beberapa daerah tidak jauh berbeda ya, gelombang protes dan juga aksi hampir di tiap kota ada dalam rangka untuk menentang kenaikan harga BBM. Bahkan sempat ya, tadi siang ada berita yang beredar di BBM ya, di BlackBerry Messenger, ada ancaman kalau sekiranya aksi sampai malam hari ini tidak bubar, maka pihak kepolisian akan membebaskan siapa? Afriyani, biar semuanya ditabrak pakai senianya ya, biar pada bubar demonya kan itu. Jadi sempat seru ya sampai tadi sore pemberitaan tentang di media massa dan beberapa kota berkaitan dengan gelombang penolakan aksi BBM. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan coba mengupas tuntas, karena sampai detik ini, sampai hari ini ya, saya pun juga masih mendapatkan SMS yang intinya itu membandingkan ya, membandingkan harga BBM Indonesia dengan beberapa daerah. Ya, Indonesia itu termasuk harga BBM-nya paling murah, 4.500. Di Malaysia, di Singapura, ya, kemudian di mana? Brunei Darussalam dan beberapa negara ASEAN yang lain ternyata BBM-nya itu lebih dari 4.500. Ada yang 6.000, bahkan ada yang sampai 10.000 harga per 1 liternya. Sehingga di SMS itu kalimatnya cukup menarik ya. Wong cuma naik 1.500 saja kok protes. Wong yang di beberapa negara lain pada mencapai angka 10.000 aja mereka tenang-tenang saja ya kan itu. 1.500 kan kayak satu lencer rokok saja kok pada bingung kan itu. Padahal warga Indonesia kalau suruh merokok sehari bisa habis satu dus. Bisa satu sloki kan itu, bisa 20.000 habis ya. Cuma gara-gara 1.500 saja per liter kok sudah pada demo dan sebagainya kan itu. Mbok tolong dipikirkan, mbok tolong pakai rasio dan sebagainya ya. Jadi cukup menggelitik ya. Bahkan sampai detik ini, sampai hari ini pun juga ternyata masih ada beberapa masyarakat yang belum bisa memahami sebenarnya duduk masalah di kenaikan harga BBM itu sebenarnya pada faktor apanya, pada sisi apanya, dan sebenarnya ada apa dibalik dari kenaikan harga BBM ya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah nanti akan dikupas tuntas sama pembicara, beliau Ustadz Dr. Muhammad Khalid Ridwan, yang insyaallah akan membahas panjang lebar berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu BBM naik ya, pemerintah khianat dan rakyat melarat. Monggo kepada Ustaz Khalid Ridwan. Oh iya, sebelumnya ini ada slide tampilan sebentar sebagai penghantar biar tambah seru dulu. Oh, silakan. Tolak kenaikan BBM. Sungguh sangat miris melihat nasib rakyat di negeri ini. Kemiskinan menjadi fakta melekat yang seakan tidak akan lepas dari kehidupan mayoritas anak negeri. Padahal, kekayaan alam yang dimiliki sangat melimpah. Mereka memiliki pemerintah, namun keberadaannya tidak memberikan manfaat sedikitpun bagi rakyat. Alih-alih mengeluarkan kebijakan pro-rakyat, pemerintah justru seringkali mengeluarkan kebijakan menindas rakyat. Sombong melangkah istana yang megah, seakan meludah di atas tubuh yang resah. Ribuan jerit di depan hidung, namun yang ku tahu tanda-tanda mengganggu. Lihat saja, kebijakan kenaikan harga BBM yang hampir pasti akan diberlakukan pemerintah. Sebuah kebijakan yang semakin menunjukkan bahwa pemerintah bohong, khianat, dan zalim terhadap rakyat. Pemerintah bohong karena, pertama, istilah subsidi BBM yang selama ini disampaikan adalah istilah menipu. Sesungguhnya, biaya eksplorasi minyak bumi yang dimiliki pemerintah kurang lebih hanya $10 per barel. Namun pemerintah jual kepada rakyat dengan harga yang lebih tinggi, atau 4.500 per liter. Sehingga keuntungan tetap didapat meski jauh dari nilai keuntungan jika yang diterapkan adalah harga internasional. Lantas, mana yang dimaksud dengan subsidi? Bohong, kamu tukang bohong. Bohong. Kedua, alasan jika BBM disubsidi akan menjadikan rakyat boros dalam penggunaan BBM adalah alasan yang bohong. Sebab konsumsi BBM di Indonesia cukup rendah, berada di urutan 116 di bawah negara Afrika seperti Botswana dan Namibia. Bohong. Ketiga, alasan BBM bersubsidi hanya dinikmati orang kaya saja juga alasan yang bohong. Sebab pengguna terbesar BBM adalah rakyat kecil, yaitu pengguna sepeda motor dan angkutan umum. Jumlah mobil yang dimiliki orang kaya kurang lebih hanya sekitar 5%. Keempat, subsidi akan dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pencarian sumber energi alternatif. Ternyata alasan ini juga bohong belaka. Tidak hanya bohong, pemerintah juga telah berkhianat. Karena, pertama, kenaikan harga BBM merupakan agenda konsensus Washington untuk meliberalkan perekonomian Indonesia. Dengan kebijakan ini, asing bisa bermain mulai dari sektor hulu yaitu eksplorasi minyak, hingga sektor hilir atau penjualan langsung ke konsumen lewat pom bensin atau SPBU. Kedua, kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 yang membatasi kewenangan Pertamina sebagai pemain utama atau single player di sektor ini, sekaligus kewajiban memberikan hak atau kewenangan kepada perusahaan minyak lain, baik domestik maupun asing, untuk mengelola dan menguasai migas di Indonesia. Ketiga, Undang-Undang Migas didesain untuk kepentingan asing, bukan untuk kepentingan rakyat. seperti yang dikatakan oleh USAID, bahwa USAID has been the primary bilateral donor working on energy sector reform, atau mengenai penyusunan undang-undang migas. Purnomo Yusgiantoro saat masih menjadi Menteri ESDM mengatakan, liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab, kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk. Mantas saja, jika sampai dengan 2004 terdapat setidaknya 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum atau SPBU. Tentunya, di sana terdapat raksasa asing seperti British Petroleum, Shell, PetroChina, Total, Petronas, dan Chevron Texaco. Tidak cukup sampai di situ, pemerintah juga zalim pada rakyat. Pertama, subsidi untuk bantuan likuiditas Bank Indonesia dan bunganya sebesar 230,33 triliun dan hanya dinikmati 14 ribu orang saja. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Di sisi lain, keuntungan penjualan BBM murah yang dikatakan sebagai subsidi BBM sebesar 201,36 triliun dinikmati 230 juta orang. Ini jelas zalim dan tidak adil. Kedua, kenaikan harga BBM jelas akan menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, transportasi, dan juga jasa. Rakyat harus mengeluarkan biaya hidup lebih besar. Lagi-lagi, zalim. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi. Ketiga, beban terbesar APBN adalah bayaran hutang luar negeri dan bunganya. Sementara itu, penghutang terbesar adalah perusahaan swasta yang dimiliki oleh konglomerat yang jumlahnya hanya segelintir orang. Sementara itu, BBM murah yang mesti tetap dikatakan subsidi BBM dinikmati oleh jutaan rakyat Indonesia. Sungguh zalim. Jika telah tampak secara nyata bahwa pemerintah dan semua yang terkait bohong, khianat, dan zalim, lantas, akankah tetap kita diamkan? Kegelapan yang datang tak mungkin selamanya, nanti akan berakhir, nanti akan berlalu. Demikian tampilan awal sebagai pengantar dari pembahasan tema kita malam hari ini. Monggo kepada Ustaz Khalid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah, alhamdulillah kelihatannya setelah selesai helmtas di Twitter sudah selesai acaranya. Karena pembicaranya tidak lebih menarik dari filmnya. Filmnya ada nyanyi-nyanyi, sementara saya tidak bisa nyanyi. Bapak ibu sekalian, mungkin saya mempertegas apa yang selama ini terjadi. Jadi kalau yang namanya BBM naik itu sudah berulang kali, Pak. Iya toh. Dulu juga naik. Dan saya hitung, kalau saya hitung-hitung sejak tahun 98 dulu harganya sekitar bukan 98, yang lebih 92. Itu harganya 500 per liter. Tapi 92 itu jauh, Pak, ya. Ya, kalau tahun 2000 kemarin masih sekitar kalau tidak salah saya harganya sekitar 1.500. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang selalu saja kita dengarkan berkaitan dengan alasan pemerintah menaikkan BBM. Yang pertama adalah anggaran APBN yang jebol, ya kan? Jadi pemerintah dengan sangat serius dan berapi-api kemudian selalu menyampaikan bahwa kalau ini dipertahankan maka anggaran APBN bisa jebol. Kenapa? Karena harga minyak dunia sekarang sudah mencapai $120 per barrel. $120 per barrel. Sementara APBN cuma dipatok $90 per barrel. Nah, wanti-wanti ini sudah disampaikan oleh pemerintah itu jauh hari. Kalau Bapak Ibu masuk ke pom bensin, soal dikatakan, disebutkan bahwa terima kasih ya, telah tidak membeli premium ya. Karena premium itu untuk rakyat miskin ya. Makanya kita itu payah ya. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan artinya apa? Dikatakan subsidi itu besar sehingga perlu dikurangi. Bapak Ibu, kalau dengar kata-kata besar dan kecil itu kan relatif, ya kan? Saya sering anak saya itu sering ngomong, Bi, itu si Lionel Messi itu kecil kok, Bi, kayak saya. Dan saya gak masalah, bisa yang mungkin larinya cepat. Apa benar Lionel Messi itu kecil, Bu, Pak? Ya, betul, jika dibandingkan dengan Ronaldo, ya kan? Tapi kalau dibawa ke mesin tamu negara ini, saya kira paling besar, ya kan? Artinya apa? Dikatakan kecil karena bandingannya adalah orang-orang besar, betul kan? Sementara kalau di sini yang pembesarnya siapa? Mungkin pembesarnya di sini tidak lebih, akan masih kecil dibandingkan dengan Lionel Messi. Nah, kalau dikatakan BBM itu subsidinya itu besar, maka kemudian perlu kita bandingkan. Yang selalu menjadi perbandingan yang pertama adalah kalau saya paling gampang saja adalah membandingkan dengan anggaran biaya birokrasi, Pak. Birokrasi pemerintah dipatok menjadi adalah 733 triliun. Nah, itu untuk membiayai 6,4 juta pegawai kita. Jadi satu pegawai itu, Pak, rata-rata 150 juta per tahun. Bayangkan itu. Nah, ya kan? Besar itu. Anggaran birokrasi yang rumit itu besar. Sudah rumit aja nggak bisa banyak. Dan yang paling banyak lagi digunakan untuk apa? Untuk renovasi kantor, pembelian mobil dinas, anggaran belanja dinas itu yang 733. Belum lagi untuk pemekaran. Ya. Jadi selama ini sering ya, yang terjadi selama ini adalah tentang pemekaran itu, Pak. Dulu tempat istri saya itu Bangka itu jadi satu, sekarang sudah jadi empat. Bangka Barat, Bangka Timur. Kalau pemekaran yang butuh, yang akhirnya yang mereka butuh apa? Butuh kantor, butuh pegawai, butuh mobil, semuanya. Bahkan banyak ya, kabupaten-kabupaten baru itu yang hanya kemudian anggaran belanjanya itu tuh gaji pegawai dan untuk beli bensin mobil dinasnya itu saja. Ini mengerikan sekali, Pak. Karena pemekaran itu ternyata tidak kita ketahui. Dan tidak pernah pemerintah mengatakan bahwa ini adalah beban yang berat, betul? Iya. 733 sama 130. Dan kalau Bapak Ibu tahu lagi, ini yang PNS siapa? Selain saya. Oh, Bapak ya. Bapak beruntung, Pak, ya. PNS itu kan gajinya sudah di atas UMR, Pak. Iya, kan? Sudah jauh di atas UMR. Tetapi pemerintah tetap saja menaikkan. Iya, kan? Padahal jutaan guru itu sekarang demo untuk sekedar ya, mendapatkan upah mencapai UMR. Tetapi pemerintah itu santai saja. Kalau PNS dinaikkan terus, padahal kinerjanya naik kayak kira-kira ya. Saya senang, Pak. Saya PNS dinaikkan ya senang. Tetapi kalau saya lihat teman-teman tetangga kan, kalau benar-benar saya pikirin ya masa akhir. Bukan batu gak naik, saya naik ya. gaji bapak yang lain juga mungkin tidak naik. Makanya kemudian ini yang lucu, anggaran itu tidak pernah dikatakan membebani, tidak pernah berat. Untuk belanja yang seperti itu tidak pernah berat. Tidak pernah dikatakan akan menjebol APBN, lipatnya berapa kali? 5 kali. Belum tadi kalau dibandingkan dengan besarnya biaya nyalur utang. Saya datanya ada di sini. Nyalur utang kita itu berapa? Plus bunga nyalur tahun 2012 ini sebesar 240 triliun. Bayangkan itu besar mana dengan 130 triliun. Bahkan selisihnya saja bisa 100 triliun sendiri. Tetapi pernahkah pemerintah mengatakan bahwa utang, membayar utang dan bunganya ini akan menjebol APBN? Pernah gak? Belum pernah ya. Bapak itu belum pernah lihat ada spanduk loh, maaf ya, utang tidak akan kami bayar karena akan menjebol APBN. Pernah? Gak pernah. Yang utang pemerintah itu berapa orang? Siapa? Ya, pendonor asing. Salah satunya dari JK. Mereka sudah gak butuh duit loh. Ya, pendonor asing itu kalau ngutangin orang Indonesia ya gak butuh duit, mereka itu lempar aja ya, untuk iseng-iseng aja ya. Karena memang salah satunya menjadi politik untuk kebijakan apa, kebijakan penjeratan ya. Jadi mereka gak butuh duit, artinya apa? Kalau memang pemerintah itu memang orangnya melindungi rakyat, berpihak pada rakyat, nego dong ya, sama kreditornya, betul? Apalagi pemerintahnya itu beriman. Jangan nyawur utang bunganya ya, nego bunganya gak usah disewa, bunganya 100 triliun lebih ya. Tetapi karena rakyat, pemerintah itu ketiaknya berpihak bukan pada rakyat, maka subsidi yang 130 triliun lebih diributkan ya. Saya tadi siang beli bensin di pinggir jalan itu tak iseng-iseng tak, bu berapa bu, kenapa bu? Wah mas, mau menaikkan belum berani mas. Oh, aku naiknya bu, jangan sih muka. Dia sudah mengeluh, kenapa lu? Dan lain sudah naik ke mas. Gula itu sekarang 1 karung, ya, bang. 1 karung yang 50 kilo itu tadinya 445 itu sekarang sudah 540 ribu. Naiknya 100 ribu. BBM belum naik, pak. Silakan ngecek ya, ngecek gula, benar atau tidak. Ya. Jadi imbasnya sudah kena ke rakyat kecil. Itu yang pertama, bahwa selama ini sering dikatakan membebani besar. Maka kalau besar itu kan bandingannya sama apa? Bandingannya sama nyicil utang dan bunganya saja jauh. Besar, nyicil utang dan bunganya ya. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Alasannya yang sering kita dengar, subsidinya salah sasaran. Saya kemarin ketemu dengan peneliti dari stafnya Pak Andrito Abimayu di Fakultas Ekonomi UGM. Beliau kemudian menghitung kalau ternyata memang bensin itu lebih banyak dinikmati oleh orang-orang yang bermobil. Nah, sekarang kan sebenarnya kalau kita ya hitung-hitung saja. Ya kalaupun dinikmati mereka lebih besar itu kan wajar, karena memang mereka lebih boros, ya kan? Tetapi kalau dari segi kuantitas, jumlah mobil dan motor kan berapa kali, ya kan? Jadi kalau kita hitung 50 sekarang itu ada 50 juta kendaraan di Indonesia. Itu 80%-nya adalah motor. Jadi 5 kali populasi motor 5 kali lebih baik daripada mobil, dan pengguna motor jelas adalah orang-orang kecil. Kalau saya melihat seperti itu saja, sebenarnya kita bisa mengira-ngira siapa sebenarnya pemakan BBM ini. Ya. Pemakan BBM kan sini yang datang pakai motor berapa? Ya. Ini aja saya cuma saya mobil karena pinjam istri saya. Nah, itu artinya apa? Artinya kita bisa melihat bahwa pemakai lebih besar itu kita yang pakai motor. Ya. Bapak-bapak yang pakai motor biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Alasan yang selama ini digunakan. Nah, kalau masalah transportasi ya Pak, kalau kita lihat ya, itu kan nanti dilihat 86% dari BBM itu katanya dipakai untuk transportasi. Nah maka kemudian kalau saya itu selalu berpikir ini sebenarnya bukan masalah subsidi yang salah, tetapi yang salah adalah sistem transportasinya. Betul kan? Iya. Sistem transportasi kita salah. Kenapa? Pak Bu, saya sering mengatakan, kalau memang model transportasinya masih seperti ini, ya, kalau memang masih seperti ini, lalu mau kita itu membuat jalan selebar apapun, ya, mau jalan selebarnya 100 meter, nah, tetap akan macet. Selama apa? Selama pemerintah tidak punya sistem tramway yang baik. Selama apa? Selama pemerintah itu masih dikendalikan oleh Suzuki, Yamaha, Honda, Toyota, Kawasaki, dan lain-lain. Kenapa saya bilang begitu? Saya 3 tahun di Tokyo. Kalau di Tokyo itu tiap hari 3 jutaan orang di bawah, Pak. Di bawah kota itu ada jutaan orang tiap hari. Untuk di atasnya itu, ya, di atasnya itu lenggan, tidak banyak mobil. Tapi di bawahnya itu wow, orang banyak sekali lewat sampai banyaknya kereta bawah tanah. Kenapa bisa mereka bisa efisien nggak ribet? Ya, ya karena satu gerbong kereta itu bisa ngangkut minimal 200 orang. Ya. 200 orang itu kalau ditembakkan kendaraan mobil lah, itu satu Malioboro itu Pak penuh. Ya. Dari ujung sana ya, stasiun Tugu sampai belakang itu penuh itu mobil. Tetapi kalau ada gerbong hanya satu gerbong saja. Efisien kan? Kenapa tidak melakukan seperti ini? Nanti kita lihat. Ya. Jakarta Monorail itu gagal. Salah satunya kenapa? Kental sama konsorsium mobil. Ya. Toyota Suzuki nggak ikhlas. Ya. Dan kita tahu mereka kan pemegang kekuasaan itu mereka tahu di mana. Ya. Asal dikasih apa? Dikasih sekarang kardus. Saya sudah tidak lagi mengatakan amplop Pak Bu, karena amplop itu kecil. Ya. Nah, Zalutin sering mengatakan, lihat di CCCT Hotel Horizon Bandung itu apa uangnya dimasukkan dalam perbus durian, perbus printer. Jadi kalau nyokok, siapa yang perbus? Nah, amplop itu kecil, banget itu kecil. Kecuali kalau isinya 1,000 euro. 1,000 euro itu lembaran 1,000 euro itu kira-kira 1 lembar dari 12 juta. Lumayan. Itu artinya apa? Itu karena apa? Karena transportasi kita yang jelek, sehingga orang itu ada berlomba-lomba yang punya mobil juga dengan egoisnya nyasai jalan. Sekarang Bapak itu tahu kan Jogja Bantu sudah tidak ada dari sepeda. Ya. Kenapa? Fasilitas sepeda sudah enggak ada, sudah enggak nyaman buat mereka. Kesasak bus, kesasak mobil, kesasak motor. Jadi memang tidak ada desain transportasi yang bagus kecuali apa? Kecuali tadi pemerintah mengandalkan mail. Maaf ya mail, saya bicara agak kasar, tapi faktanya sih di mail, di mail sama produsen-produsen mobil dan motor. Jadi itu seperti itu. Makanya kemudian kalau tadi dalam film tadi saya sampaikan bahwa semua argumen yang diberikan pemerintah itu yang saya itu kok semuanya rapuh. Sekarang kalau misalnya tadi disebutkan, coba sekarang gitu, saya kenal dengan banyak teman-teman di minyak, karena saya itu juga bekerja di perminyak. Saya pernah mencicipi sebagai pegawai sektor di Riau. Untuk apa? Untuk biaya lifting cost gitu ya, itu rata-rata memang kalau di survei semuanya, itu akan mengatakan bahwa maksimal itu biaya untuk mengangkat minyak, sampai dengan apa processing, refining namanya, kemudian termasuk transporting, termasuk transportasi itu paling kual, paling boros itu 30 US dollar per barrel. 30 US dollar per barrel. Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang cuma 30 US dollar per barrel, kok bisa-bisanya minyak mentah dunia itu sampai 120 US dollar per barrel? Ini kan yang 90 kemana? Ini Mas Taufik ini sebenarnya tahu Artinya karena apa? Karena harga minyak dunia itu bukan harga jual beli langsung, Pak. Ya. Tetapi mereka sudah di, namanya sudah disekuritisasi. Atau orang gampangnya sudah harga saham minyak. Yang kalau saham itu kan pasarnya namanya sudah pasar sekunder, pasar derivatif. Itu dipengaruhi oleh politik macam-macam bisa naik turun. Yang untung siapa? Yang untung broker, ya kan? Broker saham. Artinya apa? Kita itu punya minyak sendiri, tapi disuruh beli dengan harga yang sudah dilambungkan sama broker tadi. Itu orang mengerikan, Pak. Ya. Jadi, ya kita itu membandingi broker kalau itu sama saya sendiri. Bisa tidak seperti itu? Maka Venezuela itu harga per liter cuma 500. Ya. Bisa. Juga sering dikatakan bahwa kita sekarang impor, Pak. Ya. Kita sekarang sudah tidak lagi net exporter, tapi importing. Kenapa? Tiap hari kita membutuhkan 300 ribu barrel minyak karena kekurangan. Kata-kata kurang ini juga saya curiga. Kenapa? Lawang cadangannya masih ada, ya, ya kan? Katanya mumpahnya sulit. Mumpah, yang mumpah siapa sekarang pertanyaannya? Bapak itu tahu sekarang yang mumpah itu ternyata bukan kita. Yang mumpah adalah 70% dari perusahaan asing. Kalau perusahaan asing kesini itu tidak pernah mau ngapa? Mau gotong royong? Ya. Atau mau bersedekah? Ya. Saya kira tidak. Mereka cuma punya satu alasan kesini, yaitu mereka datang kesini untuk mencari untung. Mereka berpikir kalau mereka nyedoti terlalu cepat untungnya mungkin kurang, ben alon-alon saja, ya kan? Sikit-sikit lagi, padahal masih ada cadangannya. Dari sisi teknik, ya, saya orang teknik, nyedot itu cuma tambah pompa, ya kan? Nanti kalau pompanya kurang lunak, sak masjid Indonesia itu masuk masjid tahun negara itu pompanya bosan ya, untuk nyedot minyak, oh, minyak itu dicekul itu pompa biasa aja bisa keluar, Pak, ya. Apalagi sekarang teknologi sonisasi. Katanya nyedotnya sudah kurang lah. Pertanyaan siapa yang nyedot? Yang nyedot itu orang asing kok kita dipercaya. Mereka itu kesini kan cari untung. Nah kalau bisa orang asing kok biar kita ya. Karena tadi sebutkan kalau kita itu ternyata undang-undangnya itu memang memberi kesempatan mereka untuk datang kesini. Bapak itu sekalian yang saya hormati, ini kok biarannya ngajar yang masjid kok bengok-bengok kayak demo. Ya karena saya ya gemes sekali, Pak, lihat fenomena sekarang itu benar-benar saya itu merasakan senang. Tadi SMS tadi dikatakan apa misalnya, ngapa sih ributnya kita itu uang cuma nambah 1.500 itu kok ribut ya, ya rokok salencer ya. Apalagi yang 1.500 di Samsung Pak. Itu kok ribut itu apa? Di tempat lain sudah mahal. Di Jepang itu sekitar musim kemarin terakhir ke sana itu 2 bulan yang lalu itu harganya sekitar 116-120 yen. 120 yen itu kalau dikurs ke rupiah itu sekitar 14 ribu, ya. Betul, SMS tadi betul, 14 ribu. Tapi bapak-bapak harus ingat, uang 120 yen itu orang Jepang itu buat apa? 120 jen itu cuma untuk masuk WC, Pak. Belum mungkin 100 jen. Kalau di sini juga 1000-an ya, Mas. Kenapa? Mereka itu kaya banget kok. Kita itu masuk WC 100 jen. Itu parkir pit sepeda itu 100 jen. Jadi kan kita itu kalau pitnya di sana dan cangkokan itu, Pak, ya. Cangkokan masukkan di blok itu otomatis masukkan poin ke dalam parkiran 100 jen ceklik. Kalau di sini berapa? 1000 ya. Dan saya membayangkan mungkin harga di sana di sini seribunya, seliternya bensin seribunya orang sini. Bapak itu kalau di bensin 1000 tidak enak kan? Ya lumayan santai lah loh ini. Ya. Bapak itu bisa kemana-mana naik motor terus tidur di atas motor. Karena ngirit. Nah ini yang kemudian kita itu perlu prihatin kan? Karena apa? Karena memang kebohongan itu. Nah sekarang pertanyaannya. Bapak itu tahu juga saya kira bahwa kalau di survei itu sudah 86% dari rakyat itu menolak kenaikan. Mereka tahu. Nah sekarang kalau mereka tahu, kenapa mereka itu tergablek? Ya. Pemerintah tetap saja bersikeras untuk apa? Untuk kenaikan. Ini agendanya siapa? Ya. Ini itu untuk kepentingan siapa? Ya kan? Kalau untuk kepentingan rakyat, kamu sudah tahu 86% menolak bisa dinaikkan. Ini kan sudah mikir pada uangnya tadi uang kecil dibandingkan dengan yang lain. Ya. Saya kalau membandingkan anggaran itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Ya 2 tahun ini ada sisa anggaran 97 triliun kalau dihitung. Itu hitungan pemerintah sendiri. Nah, buat itu digunakan. Ya, itu kan bagus kok. Nah, itu makanya kemudian kita jadinya ngeles sama ini. Kenapa demikian? Agenda siapa sebenarnya ini? Ini tidak lain dan tidak bukan sebagian lagi. Ini adalah keinginan dari liberalisasi ekonomi yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan asing. Inilah penjajahan ekonomi yang dari dulu sampai sekarang tidak berakhir. Bapak-bapak ibu-ibu tahu siapa dulu yang menjajah Indonesia 350 tahun? Belanda. Belanda itu siapa? Belanda itu apakah tentara Belanda? Atau rakyat Belanda? Atau raja Belanda? Ternyata bukan, Pak. Belanda itu adalah VOC. VOC itu Serikat Dagang Belanda. Jadi penjajahan Indonesia itu bukan kok kerajaan Belanda, bukan kok tentara-tentara Belanda, bukan kok rakyat Belanda, pramuka Belanda. Kok malah pramuka jajah? Ya enggak lah. Yang jajah itu VOC, Serikat Dagang Belanda. Yang mereka itu kepengennya apa? Kepengennya mendapatkan SDA, sumber daya alam di tempat kita itu yang semurah-murahnya, kan begitu. Sekarang ini yang jajah kita itu siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah korporasi perusahaan besar asing. Ini yang mengerikan, yang lari mereka dengan kekuatan uang yang bisa ngamplopi semuanya, ngerdusi semuanya. Ngamplopi orang besar, ngerdus. Semua dikerdus. Maka anda, kita bisa lihat semua undang-undang yang ada kerdusannya itu cepat ditandatangani. Undang-undang migas, undang-undang apalah batubara, minerba, energi, kelistrikan itu cepat. Tapi kalau undang-undang desa itu dulu kemarin belum, kemarin kalau tidak salah sekitar 4 bulan atau 3 bulan yang lalu ada semua kepala desa di Indonesia itu demo ke Senayan meminta supaya undang-undang desa itu disahkan. Saya ngerdusi loh, wah, nggak mungkin akan disahkan, nggak ada ngerdusi. Amerika nyerang Irak itu yang nyerang siapa, Pak Bu? Rakyatnya nyerang, apa yang nyerang? Bukan, rakyatnya demo juga menolak perang, ya kan? Tentaranya mau berperang, bukan? Tentaranya pada stres, ya kan? Tentara keluarga tentaranya, bukan? Keluarga tentara juga demo, pengen supaya keluarganya tak pulang balik jedus. Ya mungkin, tapi jadi siapa di balik jedus itu? Di balik jedus itu ada perusahaan minyak dan perusahaan senjata. Demikian juga sekarang ini generasi juga kita itu, maaf ya, Pak BJ itu sebenarnya cuma wayang, ya kan? Wayang yang dikendalikan oleh siapa? Dikendalikan oleh korporasi asing. Saya pernah punya satu kesempatan di Tokyo itu, Pak BJ datang ke Tokyo. Itu yang nemuin bukan Perdana Menteri, Pak. Yang nemuin bukan kok orang-orang pemerintah, bukan, tapi yang mereka itu berhadapan langsung dengan Pak Bin, bosnya Hitachi, bosnya Sony, bosnya Panasonic, semua, wah, bak utusannya datang ke gua itu, wah, benar-benar dilenakan di sana. Jadi teman-temannya itu teman-temannya kok bukan kok teman-teman dari pemerintah sana, tapi bos-bos perusahaan di sana. Karena mereka berkepentingan untuk menjadikan Indonesia itu sebagai ladang produk. Mereka kepengen menjamin supaya Indonesia 250 juta itu diperas habis. Nah, perlu tunggu terus. Perusahaannya juga demikian. Mereka kepengen juga tidak hanya sektor hulu, tapi sektor hilir juga dibereskan. Makanya tadi sebutkan, sekarang sudah ada 4 perusahaan di multinasional yang sudah beroperasi di Jakarta. Itu adalah Petronas, British Petroleum, kemudian Exxon dan Shell yang menjual menjual minyak eceran. Nanti sebentar lagi kalau dinaikkan Pak Bu, ya betul dinaikkan, itu pasti di sini di Mangkunegara sudah semua di pojok-pojok sana rumah saya bantu sana sudah nampak Exxon, Petronas, Exxon, Shell, wah banyak. Bapak-bapak, ibu perlu tahu ya, bahwa isu premium ini di balik ramainya premium itu adalah apa? Sekarang itu Pertamax dinaikkan terus, ya kan? Sekarang Pertamax itu sudah 10.000. Nanti kan subsidi premium di sedikit-sedikit lah, orang dialihkan ke Pertamax yang sudah 10.000. Sukses sudah. Agenda liberalisasi asing. Pemerintah sudah sukses menggelar karpet merah buat orang-orang asing supaya mogok. Ini rasanya dan ada yang menyiap apa sudah mau, sudah banyak yang mau berkorban dulu Anda. Ya, monggo silakan. Saya minta jatahnya. Ya begitu. Ini makanya saya kira ini yang perlu kita sampaikan pada masyarakat, bahwa sebetulnya saya kira tidak intinya menyadarkan. Karena apa, masyarakat kita, pemerintah kita itu juga butuh bantuan kita, butuh bantuan rasa rakyat yang sadar. Hanya kebanyakan rakyat sekarang tidak sadar, tidak tahu, sehingga apa, sehingga ya pemerintah yang nyeleweng tadi ya, yang mungkin sudah dikendalikan negara asing tadi tetap rasa nyeleweng. Tapi kalau rakyatnya itu pinter-pinter, sadar, saya yakin pemerintahnya akan pinter, ya kan? Akan aware. Nah sekarang itu masyarakat kita itu kan masya Allah ya, di rumah itu yang isinya disubiditi, yang itu isinya drama ya, sinetron ya, ngomongnya aja kan pemain sinetron itu lucu-lucu tau, sok digawe-gawe sungai gitu, atau kan dangdut ya. Mahasiswa kelihatan mahasiswa tapi otaknya dangdut gitu. Jadi lucu gitu. Makanya ini kelihatan juga bagian dari budaya apa, pemandulan masyarakat, supaya masyarakat itu bodoh untuk kemudian untuk hal-hal seperti ini kemudian welcome ya. Dimana-mana zaman dulu sampai sekarang yang namanya penjajah itu selalu berkolaborasi dengan penguasa setempat. Teman saya sering cerita mungkin ya. Mas Jaya itu sering cerita zamannya Pangeran Diponegoro juga sama, ada Patek dan Rutsu ya. Yang siapa yang pokoknya yang penjajah ngomongi Pangeran Diponegoro apa? Ngomong Pangeran Diponegoro itu adalah pemberontak. Tapi Pangeran Diponegoro itu kan pejuang, ingin menghilangkan penjajah. Makanya ini yang selalu terjadi seperti itu. Nah, bapak-bapak itu sekalian, yang terakhir sebelum kita tutup diskusi adalah bahwa ini semua terjadi karena memang di dalam ranah apa pengaturan minyak tadi itu sudah tidak lagi peduli dengan aturan pencipta. Jadi kita tahu ya, kalau kita itu mau keluarga yang baik, itu kan kalau orang Islam selalu mengatakan ya kita harus manut Islam begitu kan, keluarga harus Islam, aturannya Islam. Kalau mau pernikahannya selamat juga harus mengikuti agama. Kalau apalagi kalau mau minum saja, kalau mau barokah, ya minumannya itu berkah, itu kan harus berdoa, ya kan? Kemudian apalagi mau nikah itu diperintahkan sesuai dengan syariat. Tetapi kemudian ada hal yang terlepas dalam masyarakat kita. Nek ngatur lomo jadi, nek ngatur lomo kalau bagusnya harus sesuai dengan ketentuan pencipta juga. Ini yang kemudian dihilangkan dalam khasanah Islam. Sehingga seolah-olah orang itu melihat bangsa kita itu melihat bahwa ya Islam ya mengatur pengen ini ya nek lomo wis direbut diri. Ini urusan kita kan sebaiknya itu. Jangan bicara agama di dalam ngatur promo. Jangan bicara agama di parlemen. Kamu kok baca Quran di parlemen yang masjid kan? Ya, gitu. Nah, itu kan pelajaran sekali dari. Tapi saya kira kok suasana seperti ini. Ya, kan? Nah, maka dari itu kita ingin menyampaikan bahwa dalam Islam pun ada pengaturan masalah ini, masalah BBM. Ya. yang memang kalau memang ini kemudian dilanggar, sebenarnya kalau keluarga, keluarga kalau melanggar syariat agama itu apa? Hancur bersih agama itu. Apa keluarga itu pasti Pak Ibu rusak agama itu. Keluarganya itu rusak. Demikian juga kalau pengaturan BBM tidak menggunakan syariat, meninggalkan agama, rusak. Dalam Islam ini pernah ada sebuah kasus. Kasusnya apa? Kasusnya adalah pemberian, tentang pemberian Rasulullah kepada Abiyad bin Hana. Jadi kita tahu Pak Bu, bahwa yang namanya mengambil lagi pemberian itu sesuatu yang sangat tercela dalam Islam. Saya ngasih sesuatu hadiah atau apa pemberian, kemudian saya ambil lagi, tak jalin lagi. Itu digambarkan dalam sebuah hadis itu seperti halnya apa? Seperti halnya anjing muntah kemudian makan muntahnya lagi. Itu sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Anjing tidak mungkin lah makan muntahnya lagi. Nah, Rasulullah itu pernah mengasihkan apa? Mengasihkan tambang garam kepada Abiyad bin Hana. Dikasihkan. Kemudian dikasihkan. Baru beberapa saat kemudian datang sahabat yang lain. Sahabat yang lain menyatakan, "Hei Rasulullah, tahukah kamu apa yang kamu berikan kepada Abiyad bin Hana tadi?" Kemudian Rasul mengatakan, dikasih tahu, "Tahukah kamu ya Rasul bahwa kamu telah memberikan dia seolah-olah seperti air yang mengalir tiada habis." Nah, setelah kemudian setelah itu Rasul mengambil lagi pemberiannya. Oh, kalau begitu ya, saya ambil lagi. Artinya apa? Ini tidak boleh dikuasakan pada pribadi. Ini saya ambil lagi, saya ambil lagi. Maka kemudian muncul sebuah hadis, "Anasu syaraka'u fi salasi. Anaru wal kalamu al-ma'u." Jadi manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu api, kemudian air, dan padang rumput. Dalam nas yang lain disebutkan wasamanahu haramun, dan harga dari ketiganya itu haram. Artinya apa? Artinya hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang tidak mungkin dikuasakan pribadi, tabiatnya, air laut, kemudian apalagi sungai, jalan, itu enggak mungkin di tabiatnya semua orang butuh, ya kan? Semua orang butuh, termasuk minyak, gas, batu bara, hutan, itu semua orang itu butuh, ya kan? Itu tidak boleh dalam Islam itu dikuasakan pada pribadi. Gila, apalagi diberikan pada swasta dengan bentuk konsesi apapun. Itu adalah milik rakyat, bahkan dikuasai negara saja nggak boleh. Kenapa? Negara hanya berhak untuk mengelola. Artinya dalam bahasa Islam, kemudian kalau memang kita itu punya minyak, ya udah, kita kembalikan pada rakyat. Rakyat hanya mengambil atau mengasih uang sesuai dengan harga produksinya. Harga produksinya tadi kalau saya itu sekitar tidak sampai 1.000 Pak, dengan harga 3.030 US dollar per barrel. Dalam 1.000 itulah harga kita ngasih. Kasaran itu buruknya ngeduk, ya. Yes. Eksal ini ngeduknya tak bayar jam-jaman kena, ya. Rong dinonan kena, tiap setahun ya kena, yes. Malu toko tak bayari. Tapi mereka tidak mau seperti itu Pak, Iksom tidak mau seperti itu. Mereka maunya aku yang kepengen oleh bagi soal keduaan, itu tidak boleh. Bayarnya keduain, kalau tidak hero. Ini harus dilakukan oleh Venezuela. Jadi prinsip Iksom digunakan di sana. Ini makanya yang akhirnya kita merasakan penderitaan dalam sektor ini. Kenapa? Karena kita telah melanggar atau bahkan tidak peduli dengan pengaturan BBM ini sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Jadi maka saya kira itu Pak, ya. Ada banyak poin yang bisa kita bicarakan nanti, tapi saya kira Bapak lebih bagus kalau kita bisa diskusi saja. Saya tahu apa yang menjadi hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi apa yang telah disampaikan Ustaz. Agak canggung ya, Ustaz Doktor. Kalau Ustaz punya Ustaz Khalid ya, Ustaz Doktor Khalid ya, berkaitan dengan apa, tentang kenaikan BBM yang tadi beliau sudah menjabarkan banyak lebar ya. Menjabarkan banyak lebar berkaitan dengan argumentasi pemerintah, dari mulai karena minyak internasional naik ya, ternyata beliau sudah mengupas tuntas, terbantahkan argumentasinya. Kemudian berkaitan dengan subsidi yang tidak tepat sasaran, dinikmati orang kaya, beliau juga sudah bisa membuktikan bahwa ternyata itu pun juga argumentasi yang tidak wajar. Terus kemudian argumentasi karena APBN terancam jebol, APBN berat sekali ya, ternyata juga terbantahkan juga. Maka dari apa yang telah beliau sampaikan ini, kita bisa mengambil suatu benang merah bahwa kebijakan kenaikan harga BBM ini tidak lebih karena pemerintah terikat dengan liberalisasi di sektor migas yang ujung-ujungnya adalah menguntungkan kepentingan perusahaan-perusahaan asing dan juga di satu sisi mengorbankan masyarakat. Inilah sebuah kebohongan yang luar biasa, kebohongan kepada rakyat dan juga kezaliman yang dikerjakan pemerintah oleh masyarakat. Untuk lebih detailnya lagi ya, pada kesempatan ini kami buka tanya jawab pertanyaan. Monggo kami persilahkan. Ya, silahkan satu. Terus yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Atau satu dulu ya? Atau dua? Masih ada waktu? Biasanya kan kalau forum pertanyaan rebutan ya. Baik, silakan. Dari ini silakan nama sama pertanyaan. Nama saya Agung. Ada dua pertanyaan Pak yang akan saya. Kita tahu bahwa mata uang kita rupiah itu selalu dolar. Dan pertanyaan saya, kapan mata uang kita bisa sekejar dengan juga? Dan dulu saya pernah mendengar drama dari Pak Kondro bahwa mata uang kita itu akan bisa sekejar dengan juga. Itu kalau uang kita itu menggunakan mata uang emas. Dan yang saya tanyakan yang kedua, seandainya emas itu dijadikan mata uang kita, apakah emas di bumi kita itu cukup untuk selalu hari kiamat? Berikutnya. Nanti saya Satyo dari Suryo Dinirana. Kalau dulu SBY Soeharto turun kemudian digantikan rezim selanjutnya dan ternyata hasilnya sama di Pak. Nah, dengan peristiwa BBM ini ternyata ada isu Dewan Revolusi Islam, ada isu Dewan Revolusi Indonesia. Salah yang kena adalah Alexander Wiranto dan sebagainya. Lepas dari itu, kira-kira misalnya paling parah itu nanti rakyat benar-benar marah kemudian menurunkan Susilo Bambang Yudhoyono itu dulu, apakah akan ada perubahan yang signifikan khususnya dalam masalah pengaturan eksplorasi SDR yang ada isu nasionalisasi dan sebagainya, apakah itu mungkin terjadi setelah katakanlah ya Pak BJ ini turun atau tetap sama saja? Oke, baik, itu dua pertanyaan dari Pak Harun dan Pak Cahyo. Baik, Pak Harun, jadi itu sekuat bulan. Kalau kuat-kuatan itu kita tidak akan pernah sekuat bulan. Kenapa demikian? Karena bulan telah menjadi alat perdagangan nasional yang diakui. Kita bisa enggak menjadi rupiah kita menjadi alat perdagangan yang diakui, bisa enggak? Kelihatannya agak sulit. Kenapa? Karena dolar itu untuk menjaganya Amerika. Jadi untuk menjaga dolar supaya tetap menjadi alat perdagangan yang internasional itu ya mati-matian. Dulu kan pernah ada pembicaraan antara Gus Dur dan si Mahathir mengenai apa? Mengenai bonus. Saiki antara Malaysia dan Indonesia itu pakaian aja, uang bersama saja. Ya kan gitu, enggak usah pakai dolar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dikasih F-16 di global kan itu. Ya. Isu yang menarik sebelum penyerangan ke Irak itu apa? Irak mau menjual ke Eropa itu minyaknya dengan euro. Kan? Euro artinya apa? Lihat penguasa euro itu sudah geser Amerika. Amerika sudah panas, kemudian jangan sampai itu terjadi. Inilah yang kemudian kemarin itu menjadi satu hal yang menarik. Ternyata sungguhnya di samping skenario penjajahan sumber daya alam tadi, ini skenario penjajahan menggunakan uang kertas ini adalah satu skenario yang telah dijalankan mereka sekarang. Bapak Ibu kalau mau tahu, itu ya uang kertas itu telah menjadi alat penjajahan baru sekarang. Amerika itu paling untung. Kenapa? Kemana-mana harus pakai US dollar sekarang. Saya lucu pak ini pak, saya pernah punya dapat dana dari darinya dari Taiwan saja pak, dari Taiwan dua kali ya pak. Besarnya memang dalam US dollar, 25.000 US dollar. Nah itu kan sebenarnya kalau saya mau dikirim ke sini Indonesia, itu kan harusnya langsung saja dikirim kan begitu. Tapi kalau mekanisme apa? Karena maksudnya Thailand, maka dia US dollar tadi harus dikonvers ke baht dulu. Kan sana mata uangnya mahal. Ya. Kemudian sekian baht saja pak resepnya. Ternyata 25.000 US itu kalau dibahatkan sekian. Kemudian apa? Kemudian karena baht itu mau ditransfer ke Indonesia, ya. Itu harus didolarkan lagi. Ya. Kemudian geser lagi, dolarkan lagi masuk ke Indonesia. Nah ketika masuk ke Indonesia, ke rekening bank BRI atau kemana, itu kemudian sama Indonesia otomatis di-force lagi ke rupiah. Jadi kemana-mana kita itu meskipun hanya ke Thailand itu adalah dolar. Kita bisa bayangkan kalau transaksi itu semua dengan dolar, yang menung siapa? Yang menung dolar, apalagi setelah tahun 71 Richard Nixon itu melempar anduk. Melempar anduk apa? Dia sudah tidak lagi mengkaitkan pencintaan dolar itu dengan cadangan emas. Ibaratnya artinya apa? Mereka itu nyetak kertas saja. Cetak kertas sebanyak-banyaknya terus kita ngasih mereka minyak dibalas kertas. Kita ngasih emas dikasih kertas, gitu. Kita ngasih gas dikasih kertas. Kita ngasih apa dikasih kertas. Paling kasarnya seperti tapi seperti itu lah simulasinya. Nanti boleh dikonfirmasi sama topiknya ahli ekonomi Islam. Jadi mengerikan sekali. Maka betul kalau dikatakan tadi bahwa kita itu mau mandiri, mau hebat kalau apa? Kalau kita menggunakan emas. Karena ternyata itu kenapa? Kalau bapak itu sekarang paling gampang saja keluarin uang kertas. Monggo mas, keluarkan mas yang punya kertas. Pak Harun punya kertas berapa Harun? Ya boleh, dikeluarin lah. Yang 5.000 perang kok gitu. Ya udah lah, saya rasa 5.000 bulan. Ini Pak Yoso. Saya juga ada 10.000. Ini asal ya. Ini 10.000 lah. Ini sendiri aja pak. Kira-kira panjenengan itu menghargai ini berharga di mana? Di mana dan kapan? Ini saya kira cuma sebatas bantu saja pak. Panjenengan nanti lebih kesana lagi, ya. Ke selatan bantu sudah gak laku lagi pak. ya kan? Ya. Sudah tidak lagi diakui sebagai alat pembayaran yang sah kan gitu, ya kan? Ke Australia tidak kepakai. Oh, kita tuh ke mana? Saya tuh pernah bingung kemana? Ke Swedia, bawa rupiah banyak. Memang ada money changer, tapi mereka tidak terima rupiah pak. Saya tuh ini dolar boleh pak, please dolar, no problem. But what is your currency? Mereka kepakai lagi. Artinya masalah tempat saja berbeda tempat ini tidak benar. Belum lagi waktu pak. Waktu pak. Sekarang ini ya, 10.000 sekarang ini kalau kemudian nanti di jenengan simpen 10 tahun lagi sebagai warisan anak cucu. Anak cucunya ini sama esem bapak ini guyon dan mari si aku di 10.000. Mesti ketawa anak cucu kita itu gimana? Kertas. Oke. Okay. Ini yang jamin siapa? Yang jamin pemerintah yang ngetok sini tanda tangan. Pemerintah siapa? Pemerintah Indonesia. Pemerintah Swedia udah nggak jamin. Pemerintah Jepang nggak jamin. Itu yang pertama. Belum lagi waktu. Ya, waktu itu hanya membuat inflasi terus. Ya. Dulu kerupuk itu 50 perak kerupuk. Sekarang kerupuk berapa? 500, 10 kali. Ya. Jadi kan lebih baik warisi kerupuk anak-anak daripada berjimat harus apa? Kerupuk itu naik terus harganya. Kalau duit anjlok terus. Nah, sekarang pertanyaannya kalau emas. Jadi kan bawa emas. Kira-kira kesulitan dia enggak mau, yang mau enggak mau emas. Pak saya punya emas. Cek sama tukang emas. Oh iya, kasih duit sana. Ya, ke Jepang. Orang Jepang suka emas ya. Ya. Kemudian kalau misalnya kemudian dikasih istri, istri suka emas ya. Enggak ada. Semua wanita itu suka emas, apalagi yang masih desain emas ya. Santai saja, selama ada punya emas itu santai saja. Mahal bro. Emas itu bahkan nanti dipendem karena besok ditemu anak cucu kita. Wah, alhamdulillah bapak ibu dulu ninggali emas, orang ninggali kerupuk. Nah itu kan bener aneh apa? Emas itu penghargaannya itu apa pak? Penghargaannya lintas generasi ya. Lintas tempat, semua itu penghargaannya sama. Kan gitu. Cerita zaman dulu 50 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu zaman Majapahit perhiasan bukan dari emas ya. Suku Inka dihajar oleh Portugis itu kan apa? Orang Portugis itu benar melihat emas, bukan benar melihat lembaran uangnya orang Inka. Orang Inka ini duit rupiah enggak laku pak, orang emasnya itu yang jadi masalah. Nah sekarang itu artinya apa? Penghargaan emas itu stabil karena apa? Penghargaan terhadap itu tidak pernah berkurang dari zaman dulu sampai sekarang, dari tempat ini ke sana tidak berkurang. Tapi kalau ini pak, nyet saya pak dengan cerah hati pak, ini minggu ya wes sekedar menjadikan simpen di lower gue tuku wawala saat ini baru tapi saat kita nanti menyimpen emas ya. Oke, ginjal lagi. Terus, apakah tidak habis? Tidak pak. Selama nanti emas itu, uang emas itu tidak diperdagangkan di pasar sekunder, artinya selama emas itu nanti hanya sebatas sebagai alat jual beli saja, tidak menjadi barang komoditas. Orang dia nake, gambar gitu. Sekarang itu membelambungnya uang itu salah satunya karena memang uang itu lah jadi komoditas, sehingga apa namanya peredaran uang itu sangat besar sekali, hanya drop lama-lama drop terus itu. Sekuah yang besok, besok pagi saya kira rego bensin itu besok, ya dong. Selawat rong liter ini mas. Misalnya ya kan. Tapi kalau emas kan? Jadi betul pak. Jadi itu syariat Islam juga menentukan bahwa syarat pelaku syarat adalah standar mata uang dan emas. Saya mendengar kabar bahwa cadangan minyak itu suatu kebiasaan etis. Nah berhubung emas itu juga barang tambang, kan suatu kebiasaan etis. Nah pertanyaannya tadi, apakah kalau nanti menggunakan uang emas, cadangan emas kita dibeli itu cukup sampai? Oh iya, iya. Baik, kalau itu sudah masalah akidah. Jadi jawabnya akidah. Kalau saya katakan besok suatu saat itu cadangan minyak habis. Tetapi berarti umur manusia itu cuma sebatas umur minyak kan tidak kan? Ya. Karena Allah telah memberikan banyak hal yang berkaitan dengan pemenuhan energi. Untuk energi loh Pak. Ya. Dan ternyata kemarin itu bahkan Pak, kemarin ada penelitian baru ini. Penelitian baru yang disebarkan bahwa peneliti Rusia sekarang itu, Uni Soviet zaman dulu, itu sekarang menemukan bahwa ternyata minyak itu bukan berasal dari fosil hewani atau fosil hewan atau fosil tumbuhan, tapi berasal dari magma di perut bumi. Jadi berputar, nggak habis. Ini penelitian baru, Pak. Mencengangkan benar. Ternyata jadi ini renewable, bisa diambil terus. Saya minyak lebih emas lebih optimis, Pak. Ya. Sekarang itu tidak ada penurunan, Pak. Dari zaman tahun kemarin sampai dengan tahun sekarang itu tidak ada penurunan produksi emas gitu. Tetap stabil, penambangan tetap ada terus. Di Indonesia terbesar ya, tapi Glasgow gitu. Ya. Di pegunungan yang sama ini diserahkan oleh Pak Eko sama Amerika. Yang nambangin mereka lah, enggak apa-apa. Kita dapat gula gitu ya. Lembaran. Ya. Ini jadi saya hitung-hitungannya ada tadi saya lupa, karena kalau Bapak itu butuh masalah itu kita masuk. Artinya itikad kita untuk menggunakan emas sebagai mata uang itu kalau memang didasari oleh memang itu perintah Allah, itu ujung-ujungnya selamat Pak ya, maslahat. Emas masih ada ya, jaminan. Ini jaminan Allah terhadap adanya rezeki pada kita semua. Itu janji dia kan pasti tidak mungkin diingat. Wong dia yang membuat ini Pak. Yang membuat bumi dan emas ya. Jadi ini kalau ini jawaban akidah sama saya potong di sini karena memang kita harus mengikutkan bisa masalah itu kan ada angkanya, ada angka. Sekarang di sini di masjid, kalau di kemudian tadi Mas Sahil ya, Mas Sahil tadi menyampaikan bahwa SBY turun. Terus gimana kalau SBY turun kira-kira perubahan nggak? Bapak Ibu saya minta ingat tahun 2004 dulu Pak, bagaimana dulu Pak SBY ini dihulu-hulukan. Kan ibu-ibu terutama ya, dia ibu-ibu kalau lihat Pak Yudho ini tuh wah, ganteng, dur bangga, kayak semerah, wah itu seolah-olah akan menjadi satrio piningin. Wah ini ternyata satrio piningin sih, zaman satu ini dan sebelumnya siapa namanya? Sebelum Pak SBY siapa? Mega. Nah, Mega itu kemarin suka kan dobelan BUMN, ya lo, gue itu ngomong-ngomong tidur. Akhirnya kan melihat Pak SBY itu wah kelihatannya menyenangkan. Tapi fakta mengatakan tidak. Harapan dan kenyataannya berbeda. Kita kembali ditipu oleh media dan ditipu oleh berulangnya ritual klasik ini. Artinya apa? Masalahnya itu bukan pada kurang. Kenapa? Kalau kita itu pernah jadi punya presiden jenderal, punya presiden kiai, punya presiden doktor E, ya. Punya presiden ibu-ibu juga pernah punya presiden jenderal dan juga dokter. Ternyata masalahnya sama berulang terus. Jadi masalahnya bukan siapa yang memimpin mas. Koyoko wae selama kita masih seperti ini, kelihatannya tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Karena apa? Masalahnya itu sistem kepemimpinan. Sistem kepemimpinan kita itu kapitalistik tadi yang dikendalikan oleh pemodal asing. Ya. Jadi siapapun yang akan masuk ke tempat kita nanti itu ibaratnya itu cuma akan harus menaikkan kontrak. Ya, kalau dulu Pak Harto naikkan kontrak menghasilkan Freeport, ya. Pak BY kemarin menghasilkan Dokter Bu, ya. Sekarang besok lagi si Prabowo kalau naik ya sama saja. Kecuali kita telah berhasil mengubah, ya. Bahwa kita tidak lagi bermain dalam arena ini, tapi kita memberikan satu alternatif dia itu apa? Kita harus kembali pada Islam. Islam bukan orangnya Pak. Nak ngomong, ayo ngomong Islam Pak. Jibutan, makanya saya belum bayar. Bagus, alim udah tunggu nebe neng emperan deh kayak gitu. Mana nih yang mahal mahal lu intip loh ya? Wah, dan itu sih hebat ya penjual saya. Kita sudah tidak lagi bisa begitu kan tentunya sih. Kenapa? Sing turun neng emperan itu udah jadi presiden kok Dubai? Iya, sama saja. Kenapa? Sistemnya belum berubah. Makanya Zulkarnain ini kan kampanye sistem, bukan kampanye orang. kita mengkampanyekan sebuah sistem namanya khilafah Islamiyah. Ini sistem yang harus diadopsi oleh orang. Kalau kita tidak mengadopsi ini, pasti hanya akan berulang terus. Kita tidak pernah kampanye orang lo, buang-buang lo, buang-buang lo. Kita tidak makan matamu tidak bisa bagaimana ini? Tidak pernah. Kenapa? Kita tahu sistemnya itu masih goblok. Di sini mau pakai apa aja keluar kan rusak juga. Bu ganteng, bu kiai, bu apa apa yang mau tahu masuk sini sama saja. Kita memberikan salah satu ini, ya, salah satu budak budin ini kan sebenarnya mengantarkan kita kepada kita bahwa apa? Bahwa kita itu sekarang butuh sebuah solusi, solusinya sistem. Jadi kampanye khilafahnya sudah itu kampanye sistem, Pak, bukan kampanye orang. Maka mau gue dikritik, nah, sistem dibandingkan dengan sistem, kita membandingkan dengan sistem kapitalisme yang telah mencengkeram, yang telah menghisap dari kita, yang telah menjadikan orang dengan misin tertentu. Ini tidak bisa diganti dengan orang. Jadi memaafkan orang. Tapi ini, Pak, ini yang selama ini selalu kita sampaikan kepada masyarakat terus. Baik, demikian tadi jawaban-jawaban yang telah dibahas tuntas sama Ustaz Khalid. Dan sudah gamblang, ya, sudah jelas sekali bahwa kebijakan kenaikan harga BBM yang diketok palu, ya, itu per tanggal 1 April besok menjadi Rp6.000 per 1 liternya. Jelas ini adalah sebuah kebohongan yang luar biasa, dan jelas ini juga sebuah kezaliman yang luar biasa yang dikerjakan pemerintah terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya. Maka pada kesempatan kali ini kami dari Hizbut Tahrir sebenarnya mengajak kepada rekan-rekan semua, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang ada di sini, untuk terus menyuarakan, untuk terus menginspirasikan, mengaspirasikan, ya, bahwasannya kenaikan harga BBM ini jelas-jelas membawa korban, yaitu korbannya adalah kita semua. Dan jelas-jelas bahwasannya kenaikan harga BBM ini suatu hal yang paling mendasar, ya, itu melanggar hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Maka untuk itu, ya, sekali lagi kami dari Sudahir, ya, mengajak umat, ya, serta dengan kaum muslimin, ya, marilah kita meluruskan perjuangan ini, bahwasannya negeri ini mau tidak mau dan merupakan sebuah harga mati. Kalau pengen rakyatnya sejahtera, kalau pengen rakyatnya mulia, ya satu tawaran bahwa aturan dan juga sistem harus dikembalikan kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekiranya ada beberapa hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Khalid dan Ustaz Taufik yang telah memimpin acara, Ustaz Taufik dan yang telah disampaikan oleh Ustaz Khalid semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Acara demi acara sudah kita lalui, ibarat saatnya pada di penghujung acara, yaitu acara penutup. Namun sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila saya dalam membawakan acara pada malam hari ini kekurangan, saya mohon maaf. Dan kepada Amir Masjid Imam Negara, terima kasih telah memberikan waktu dan tempat kepada kami HTI Divisi Jogja Barat untuk menyelenggarakan acara pada malam hari. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafarat majlis. Subhanallah. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.